Saya mau tanya, apakah wali-wali Allah itu ada yang wanita? Jawabannya? Nah iya mestinya ada. Iya, khawatirnya nanti yang dikatakan wali cuma laki-laki aja. Semua hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan terpenuhi ketentuan-ketentuan tadi, baik dia laki-laki ataupun perempuan, di mana pun mereka berada, mereka lah yang dikatakan sebagai wali-wali Allah. Apakah untuk menentukan tanggal 1 selain bulan Ramadan dan awal diharuskan menggunakan ru'yatul hilal ataukah boleh menggunakan ilmu hisab? Dalam bab yang semacam ini para ulama kita ilmu falak yang sahih. Ilmu falak yang sahih melaksanakan ru'yat setiap bulannya. Mereka ru'yat pada bulan-bulan tertentu. Untuk satu Ramadan, ru'yat untuk itsbat satu Syawal, ru'yat untuk itsbat satu Dzulqa'dah dengan tujuan itsbat satu Dzulhijjah. Sehingga empat bulan berturut-turut untuk Ramadan, Syawal, hanya Dzulhijjahnya. Selebihnya mereka menggunakan takwimat, menggunakan ilmu falak dan kalender-kalender yang lainnya barakallahu fikum yang sahih. Pemerintah sudah mengumumkan? 1 Dzulhijjah jatuh pada hari ini. Resmi, sudah resmi. Hah? Resmi apa di tanggalan? Tanggalan. Resmi ada peresmiannya enggak? Mereka menjelaskan bahwasanya penguasa Indonesia melaksanakan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari ini. Jadi ke belakang hari ini tanggal satunya. Ada pengumuman resminya? Hah? Ada. Alhamdulillah. Hari ini ya. Hari ini 1 Dzulhijjah. Masyaallah. Masya Allah, pertanyaannya macam-macam ini, Pak. Ustaz, saya ingin menikah, tapi anak juga ingin belajar. Apa yang mesti anak ambil, belajar atau menikah dulu? Masya Allah. Iya, lingkungannya itu apa, Pak? Menikah itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Kalau antum sebagai seorang remaja, putra ataupun putri, yang tentu memiliki luapan-luapan syahwat dikarenakan masih muda, ketika masih bisa menahannya dengan aktivitas-aktivitas yang syar'i dan yang mubah, bisa ditahan dengan yang namanya puasa atau dengan aktivitas yang lainnya yang mubah dan yang syar'i, sehingga normal-normal saja tidak ada masalah dan dikhawatirkan terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh agama sunnah, maka dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu dikarenakan lebih fokus ketika sendirian. Tetapi ada kalanya menikah itu sudah sampai tingkatan wajib. Itu umumnya itu sudah tidak karu-karuan itu ya. Pakai puasa tidak bisa. Dipakai untuk yang lain-lainnya tidak bisa. Membaca Quran sudah bubar konsentrasinya. Dipakai olahraga, ya pas olahraga tidak ada masalah, selesai uyang lagi. Kalau tidak segera menikah akan terjerumus dalam perkara yang haramkan agama. Ketika itu langsung nikah, langsung segera cari jodoh yang soleh, yang solehah, langsung segera menikah untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya syahwat yang meluap tadi itu. dan perlu diingat, menikah itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Di sini ya lebih banyak yang sudah menikah atau belum? Sudah mutazawwij, sudah punya anak banyak lagi. Ada yang punya cucu lagi, masya Allah ya. Intinya apa ya? Tidak menghalangi orang untuk belajar. Dalam kondisi yang wajib nikah tadi, kalau antum paksakan untuk belajar, rugi antum. Tidak akan pernah bisa belajar. Loh kenapa? Tingkatannya wajib sudah. Tidak bakal bisa sudah. Sudah. Allah musta'an. Sehingga segera menikah, menikah dengan perempuan yang salih dan laki-laki yang salih, telah ini dengan tenang bersama dengan keluarga anda. Loh, ya, jika sama, yang namanya ta'adud itu hukum asalnya mubah. Pendapatnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Ada yang mengatakan sunnah satu keadaan, ada yang sampai tingkatan wajib keadaannya. Sama kayak tadi. Paham ya? Sunnah ketika dia masih tercukupi dengan yang pertama. Barakallahu. Ya, tidak ada masalah, masih bisa dia tahan dengan yang pertama, dengan puasa, dengan aktivitas segala macam, normal-normal aja. Ada sunnah. Bisa pula sampai tingkatan wajib kalau seperti tadi itu ya. Sudah ada yang satu ini, tuh tidak bisa membendung. Geloranya luar biasa. Barakallahu fikum. Puasa gak bisa juga. Semuanya gak bisa juga. Ini harus segera. Sudah. Ya wajib ta'adud. Dalam kondisi yang demikian sangat-sangat dianjurkan untuk para ummahat menyelamatkan suaminya dari mara bahaya syahwatnya. Tayyib, jangan dihalangi. Apalagi secara real dan kenyataan tahu sendiri suaminya tidak lagi bisa dihentikan dengan diri kamu seorang. Sehingga sebagai wanita yang salihah membantu suaminya untuk yang satu ini. Segera dia carikan atau suaminya suruh nyari, segera ta'adud supaya tenang. Barakallahu fikum. Ta'adud itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Ta'adud itu juga tidak menghalangi orang untuk berumah tangga dengan baik dan benar. Itu kalau bisa adil. Nah gitu ya. Kalau bisa adil, itu syarat yang utama ya. Apa hukumnya memberi hadiah boneka kepada saudara kita? Tentu saudara kita yang masih kecil ya. Dikarenakan boneka itu lu'batul banat, mainannya anak kecil. Barakallahu fikum. Kalau sudah dewasa kok senang boneka, berarti masih kayak anak kecil. Barakallahu fikum. Selama boneka tersebut adalah boneka, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan oleh para ulama ialah kalau boneka itu sudah didesain sedemikian rupa, ada suaranya, dibentuk sebagaimana manusia dan segala macamnya, bisa jalan, kasih suara dan segala macam, membuat anak kecil tadi itu kehilangan kalau diambil bonekanya. Ini yang dilarang oleh para ulama una, dikarenakan sudah ada usaha tasyabuh dengan makhluk hidup. Semua tempat boneka, boneka panda, wala boneka pinguin, wala boneka kucing, wala boneka macan, wala, tidak ada masalah. Untuk saudara kita yang masih kecil. Dasar dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia memiliki boneka ya kan. Bolehkah mengadakan ziarah ke kuburan yang di kuburan wali. Di lingkungan tempat tinggal saya, acara semacam ini rutin diadakan 4 bulan sekali. Dan apakah boleh minta sumbangan dari donatur untuk yang ada di masyarakat adalah ya Jus. Mereka biasa mengadakan acara tur religi untuk nyambangi, menziarahi kubur-kubur wali. Ada wali 10, kadang wali 9, kadang wali 7, kadang wali 5, kadang wali 3. Mereka mengambilnya ganjil. 5, 3. 3, 5, 7, 9. Gitu ya kan. Ganjil. Mereka nak mau genap, ganjil. Berhubung ada yang istimewa, dikasih yang genap 10. Hah? Adalah Yajus. Dikarenakan kondisi real yang nyata di tengah-tengah masyarakat, terdapat sekian banyak praktek-praktek yang menyimpang. Ikhtilat laki perempuan, belum lagi khalwatnya, belum lagi safar dengan tanpa mahram bagi perempuannya, ziarahnya ziarah yang bid'iyah, banyak acara-acara bid'ah pada acara mereka dan segala macamnya, ada yang ala barokah, cari pesugihan, luar biasa. Adalah Yajus. Tidak boleh ya. Tidak boleh juga minta dana kepada siapapun. Ketika masuk bulan Dzulhijjah dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir, baik takbir mutlak atau takbir muqayyad. Apa yang dimaukan dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad dan bagaimana lafadznya? Diluruskan ya ikhwan. Untuk syariat bertakbir itu bukan dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi untuk Dzulhijjah dimulai dari fajar hari Arafah, subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Berakhir dengan tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Iya, tanggal 13 ayyamut tasyrik. Selesainya ayyamut tasyrik. Hari-hari itu 5 hari berturut-turut. Bukan dari mulai awal hari ini, bukan. Paham ya? Itu 5 hari waktunya bertakbir. Takbirnya ada yang takbir mutlak, ada yang takbir muqayyad. Pengertian muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu tertentu. Misal, selesai sholat, takbir. Zikir setelah itu. Itu muqayyad namanya. Terkait dengan waktu tertentu. Labas. Dan yang kedua yang mutlak, yang umum. Tanpa kenal waktu, antum lagi di kamar, lagi di rumah, lagi di jalan, lagi di pasar, lagi di kantor, dimanapun kamu berada, takbiran. Paham ya? Tentu mereka diamalkan oleh para sahabat pada masa itu di Mina, di Ayyamu Mina, di ketika haji. Sehingga di Mina bergema dengan takbir. Di pasar-pasar, di jalan-jalan, takbiran. Adapun lafaz takbirnya, ada takbir yang mutlak, lafaz Allahu Akbar saja, diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu. Enggak ada penambahan yang lainnya lagi. Ada lagi yang berikutnya yang takbir yang mazid, yang ada penambahan lafaznya, dan yang paling dianjurkan ialah yang ada contoh dari salaf. Barakallahu fikum, takbirnya Ibnu Mas'ud, takbirnya Ibnu Abbas, takbir Salman al-Farisi dan juga yang lainnya. Itu yang sangat dianjurkan. Takbiran yang umum di masyarakat yang normal itu yang lebih nyunah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sampai sini ma'ruf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada penambahan yang disampaikan masyarakat dengan penambahan yang ragamnya banyak. Apa jadinya, Pak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus al-muhim, itu semuanya harus diperhatikan asarnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari mengingkari penambahan-penambahan yang sangat banyak pada lafaz takbir. Apa yang disebut dengan Habib? Apakah Habib itu keturunan Nabi? Dari bahas pada bab sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya kemarin itu sudah membahas masalah Ahlul Bait. Ini istilah mereka untuk kiai yang berhidung mancung. Barakallahu fikum, dikatakan sebagai Habib. Barakallahu'alaikum. Jadi orang yang mereka cintai. Itu yang saya katakan, mereka mengatakannya sebagai habib, sebagai wali, segala macamnya. Sebagian mereka memang ada nasabnya sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya masih banyak waktu untuk menjawab. Apakah keyakinan atau akidah bahwasanya para wali ikut serta dalam mengatur alam semesta ini sebagaimana akidahnya kaum sufi ekstrim termasuk keyakinan yang bisa mengkafirkan para pengerutnya? Jawabannya iya. Sebab dia meyakini adanya yang mengatur alam selain Allah. Itu namanya syirik dalam perkara rububiyah. Itu artinya dia meyakini adanya pencipta selain Allah. Kafir. Ini pada sufia ekstrim, ya. Sufia ekstrim. Adapun terkait dengan person-personnya, harus ada yang namanya iqamatul hujjah. Supaya mereka ngerti itu perkara yang dikufurkan para kafir. Tapi jangan ragu-ragu, itu merupakan pemahaman kufur orang yang dikatakan mubtadi ombal. Nah, jadi mereka ini meyakini bahwasanya para wali-wali itu dibagi tiga. Ada wali abdal, ada wali audat, ada wali aqtab, ada wali ghaus. Al-abdal itu jumlahnya sangat banyak. Tersebar di mana-mana. Lebih tinggi lagi al-audat. Lebih tinggi lagi al-aqtab. Ini ada empat. Dan yang paling tinggi lagi wali ghaus. Wali ghaus inilah yang mereka yakini yang mengatur alam raya ini. Jadi dia memberikan titahnya, titah ghaus kepada aqtab. Nanti aqtab disebarkan kepada audat, audat kepada abdal. Barakallahu fikum. Abdal kepada masyarakat. Ada kufur, ya. Itu merupakan pemahaman kafirnya kaum sufia ekstrim. Itu namanya syirik dalam perkara rububiyah, meyakini adanya pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga, terutama orang tua yang masih suka berziarah ke makam Wali Songo karena kakak iparnya banyak, termasuk kiainya. Tapi mendakwai orang semacam ini, yang kali pertama antum dakwah bilhal, berdakwah kepada mereka dengan keadaan antum, tipikal semacam ini tidak mungkin langsung antum sampaikan dakwah bilmakol dengan penjelasan lesan mentok, ya. Sehingga dengan hal, dengan perbuatannya antum, tampilkan akhlak yang mulia kepada mereka, terutama orang tua. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Tunjukkan akhlak yang sangat mulia, bimbingan Islam yang sangat mulia, tampilkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa-masa proses semacam ini jangan sering terlibat perdebatan. Ya, sesekali ajalah kesempatan begitu memberikan sedikit masukan-masukan. Tapi lebih penting untuk menarik hati mereka dengan cara dakwah bilhal. Ketika antum itu sudah di mata mereka orang yang sangat mulia dengan akhlaknya, sangat baik dengan budi pekertinya, bagus masya Allah. Mulai perlahan masuk kepada dakwah bil maqal, pelan-pelannya, dengan cara yang lebih bijak, lebih halus, terutama kepada kedua orang tua. Antumnya harus lebih mendalami ilmu agama supaya lebih bisa menerangkan kepada orang tua dan siap untuk menjawab syubhat kiai tadi yang merupakan kakak. Jangan langsung mengadakan perdebatan. Jangan. Itu menutup pintu nasihat. Sehingga antum santai aja. Dalam hati antum mengingkari, tapi terus antum dakwah dengan hal. Namanya ta'liful qulub. Ambil hati mereka. Terus baru masuk. Sehat. Ya, minimalnya mereka pada akhirnya nanti memaklumi bagaimana keadaan antum. Merekanya yang ngerti enggak beres gitu loh. Tapi ya gimana lagi? saya diundang oleh tetangga untuk menghadiri acara akikah kelahiran anaknya. Sekaligus diadakan acara pengajian di masjid dekat rumahnya. Bolehkah saya menghadiri acara akikah dan pengajian tersebut, tapi ustaznya bukan dari Salafi? Yang antum hadiri akikahnya, sehingga datang pas acara akikah. Biasanya kan disembelih gitu ya kambingnya, dan dimasak, dimakan setelah selesai acara pengajian. Antum datang untuk makan. Mas, itu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya sudah, antum datangi mereka selesai acara pengajian, semuanya buyar acaranya, datang kepada mereka untuk mendoakan kebaikan putra yang telah lahir tadi. Ada sisa makan, alhamdulillah. Tidak ada ya, nggak usah ngarep ngarep macam-macam. Bagaimana pandangan syariat tentang seseorang yang ketindian, merasa ada sesuatu yang menunggangi dalam kondisi antara tidur dan sadar? Apakah ada campur tangan jin ataukah hanya sekedar halusinasi, dan bagaimana solusinya? Mohon penjelasannya. Ini macam-macam. Bisa jadi dikarenakan rasa capek yang luar biasa dan ngantuk yang luar biasa. Orang yang ngantuknya luar biasa dan capek yang luar biasa, ketika dia merebah dan mulai tertidur, itu belum total ini, belum hilang semuanya ini, itu seakan-akan badan dia itu gak bisa bergerak. Kayak mau gerak gak bisa, apa gak bisa. Itu dikatakan sangat capek dan sangat ngantuk. Ini bukan tindian. Bagaimana solusinya? Loskan saja. Jadi antum relax, langsung aja tidurkan, bangun segar. Naam ya kan. Antum yang merasakan demikian akan tahu seperti itu. Berkali seperti sangat capek, ngantuk, tahu tertidur, terjaga begitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ini? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Karena saking capeknya. Sudah, langsung aja mesemkan mata. Relax, solusi. Kalau yang namanya tindin, itu antum lihat orangnya, paham ya? Itu kalau jin yang ganggu, jinnya itu bisa kamu lihat, kamu diperlihatkan oleh jin tadi. Loh, jangan bayangkan wajah yang menyeramkan, belum tentu. Antum mungkin kadang hanya melihat apa namanya rambutnya yang sangat panjang, atau mungkin lihat, ya mungkin juga lihat wajahnya segala macam mungkin. Ngerti yang semacam ini, antum langsung membaca ta'awudz, baca ayat kursi dan segala macam di hati. Baca di hati. Antum bakal usaha untuk melafalkan sesuatu di hati. Lawan. Lama-lama longgar, lafalkan, dia akan hilang. Itu kalau jin. Tapi kalau gini orang betulan, ya ditindih orang memang. Allah nusta'an. Bagaimana dengan keluarga sakinah? Apakah termasuk karomah dari Allah? Ya, keluarga sakinah itu perintah agama. Karomah itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Bisa dikatakan sebagai karomah dari Allah Taala. Ketika sudah sangat masyhur di tengah-tengah masyarakat kita, yang namanya keluarga itu hancur berantakan, gak ada yang beres. Paham ya? Semuanya hancur rumah tangganya. Ini bertahan, subhanallah, bertahan. Sakinah, mawaddah warahmah di atas sunnah dan segala macamnya. Itu namanya apa ya kan? Namanya karomah untuk hamba tadi. Al-hifadz, Allah menjaga keluarga dia. Tapi kalau sama teman-teman sakinah, dan yang lain juga banyak yang sakinah. Itu diwajibkan oleh agama, bukan karomah namanya. Ikhwan. Apakah bisa dibenarkan metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo, misalnya dengan wayang, tembang, dan lain-lain? Ya ikhwan, perkara yang harus antum pahami baik-baik. Yang namanya wasailu dakwah tauqifiyah, wasilah-wasilah dakwah itu tauqifi, harus dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Harus ada contoh Rasul. Sebagaimana kamu berucap, ada contohnya. Kamu berbuat, ada contohnya. Kamu berdakwah, ada contohnya. Kamu menggunakan sebuah wasilah dakwah, juga ada contoh. Tidak ada di zamannya Rasulullah alaihi wasallam yang seperti ini. Tidak ada ya. Tayib. Rasul ketika dakwah kali pertama di kalangan kaum Quraisy, sama sekali tidak menggunakan cara-cara jahiliyah untuk menarik simpatinya kaum musyrikin Quraisy. Ya Pak ya? Ya benar sama sekali. Murni tamayyuz barakallahu fikum. Nih dakwah tauhid, nih dakwah sunnah. Sehingga apa yang disebutkan tadi justru termasuk kebid'ahan, termasuk muhdatsatul bid'ah, hal-hal yang bid'ah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Dalam daurah Syekh di Bantul, Syekh Badr Al-Badr setelah azan melanjutkan kajiannya hingga iqamah. Apakah perbuatan pujian-pujian setelah azan hingga iqamah yang banyak dilakukan masyarakat diperbolehkan dengan perbandingan perbuatan Syekh Badr di atas? Ya beda. Kalau pujian-pujiannya mereka itu memang tiap hari rutin dan tidak jelas apa yang dilafalkan, itu termasuk bid'ah sebelum sholat. Tapi kalau beliau laku taklim, tanggung materinya belum saya dilanjutkan, ada masalah. Dan bukan Syekh Badr saja, banyak masalah yang lain dan juga para mubalek dan para da'i-da'i yang lain. Perkara yang tidak ada masalah, itu bukan namanya puji-pujian dan segala macam, tapi meneruskan isi taklim yang belum selesai. Jadi paham ya? Hal-hal ya? Tidak mungkin kamu kiaskan. Namun dikiaskan. Kita tidak boleh mendengarkan kajian ahli bid'ah. Apakah boleh kalau kita belajar bahasa Arab kepada mereka? Kira-kira belajar bahasa Arab sambil telinganya diginikan? Ataukah dibuka? Jawabannya? Ya dibuka. Ya sudah, berarti Anda mendengarkan kajiannya mereka. Tadi paham ya? Seperti yang terangkan kemarin ya. Larangannya bukan semata-mata belajar, bahkan semata-mata bermajelis tidak boleh. Bahkan semata-mata ada kecondongan kepada ahli bid'ah tidak boleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Hud ayat yang ke-113, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalian jangan condong kepada orang-orang zalim itu, sebab akan disentuh oleh api neraka. Orang yang zalim, yang menzalimi orang pada hartanya, darahnya, kehormatannya, ma'ruf. Termasuk orang zalim ahli bid'ah. Disebutkan sama Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah. Sehingga maknanya kamu jangan condong kepada orang-orang zalim itu, kepada ahli bid'ah itu, sebab akan disentuh oleh api neraka. Bayangkan diancam dengan neraka dengan semata-mata kecondongan, apalagi bermajelis, apalagi belajar, apalagi memuji, apalagi ta'awun dakwah, apalagi membela, apalagi dan seterusnya. Ancamannya tentu jauh lebih berat lagi. Semata-mata condong diancam dengan neraka. Barakallahu'alaikum. Prinsipnya yang namanya ahlus sunnah dan ahlul bid'ah tidak mungkin ketemu. La yatara'ana ruhuma. Tidak mungkin bisa kelihatan api keduanya. Harus ada mufasalah. Harus ada yang namanya baro'ah. Dari yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Adakah karomah yang terjadi di zaman sekarang? Oh iya. Poin-poin yang tadi dibawakan tadi mungkin terjadi di zaman sekarang ini. Dikatakan karomah ketika orang yang mengalaminya mukmin, saleh, sunni, barakallahu. Dan yang di zaman sekarang ini, ikhwan, a'udzubul karomat, karomah yang paling besar di zaman sekarang ini adalah al-istimrar ala talabil ilm. Terus menerus di atas talabul ilm. Ketika terjadi perbedaan penentuan tanggal di bulan Dzulhijjah antara negara kita dengan Saudi Arabia, kapan kita melaksanakan shaum Arafah? Apakah ketika jamaah haji wukuf di Arafah atau menyesuaikan dengan tanggal 9 Dzulhijjah di negara kita? Jawabannya, pendapat yang rajih di kalangan para ulama ialah kita puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah negara kita. Tadi paham ya? Yang namanya yaum Arafah ayyam tasi' min Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Negara Saudi menetapkan wukuf tanggal sekian itu dari tanggal satunya. Paham ya? Dari tanggal satunya ya. Dihitung sembilannya adalah untuk wukuf di Arafah. Barakallahu fikum. Sehingga yang diikuti adalah pemerintah kita walaupun berbeda dengan yang di sana. Sebagaimana perkara puasa, perkara Id yang diikuti adalah pemerintah walaupun berbeda dengan negara-negara yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dibahas khusus oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam risalah beliau, kitab Risalat fi Hilal Dzulhijjah. Risalah tentang Hilal Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Itu panjang belum menerangkannya dan belum merujukkan pendapat yang ini. Ini pendapat sebagian salafun salih hafizhum wa rahimahumullahu ta'ala. Benarkah Rasul saat dilahirkan dalam keadaan sujud? Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Dalam keadaan sujud, wallahu a'lam. Ditengok kembali ya. Ditengok kembali. Jam berapa? Masih lama ya. Masya Allah. Adakah wali yang masih hidup di saat sekarang dan siapa itu? Banyak. Ahlus sunnah wal jamaah adalah aulia Allah. Para ulama-ulamanya adalah aulia Allah. Masih banyak ahlus sunnah. Tadi kan diterangkan bolak-balik. Maksud gak mudah-mudah. Itu yang namanya aulia Allah. Makanya jangan macam-macam sama wali-wali Allah ya. Allah ya farisi. Dan ingat yang namanya wali, kewalian itu gak diaku ya. Sebagaimana yang lain-lain tidak ada pengakuan, tapi diwujudkan dalam amaliyah keseharian. Sehingga mengatakan, "Wah, ini wali." Enggak. Bolehkah kita menyematkan gelar wali kepada orang soleh ketika dia masih hidup? Bolehkah memanggilnya dengan wahai waliullah? Allah alam. Saya belum pernah mendengar yang semacam ini dari kalangan para masyayikh dan para ulama-ulama. Saya belum pernah mendengar Syekh Waliullah Syekh bin Baz. Belum pernah dengar ya. Tapi mereka dikasih gelar secara ilmiah, secara keilmuan, bukan secara amaliyah. Dan ingat, tidak perlu gelar semacam ini. Tidak perlu juga pengakuan-pengakuan yang ada. Diwujudkan dengan amalan sehari-hari, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwwata illa. Bagaimana upaya kita agar kita bisa istiqomah di atas sunnah dan tetap kokoh di atas manhaj yang selamat, terutama di zaman yang penuh syubhat dan fitnah ini. Nah, yang pertama, at-tafaqquh fid din. Harus terus mengkaji dan mempelajari agama Allah, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan sampai lepas dari yang namanya ilmu. Yang namanya al-ilm ismah. Yang namanya tafaqquh fid din ismatun minal fitan. Tafaqquh fid din itu penjagaan dari yang namanya fitnah. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah seperti yang saya terangkan tadi pagi, al-iltifaf hawlal anasir al-muthbitah. Kita mengelilingi dan mengerumuni, mengitari unsur-unsur yang mengokohkan kita, yaitu halaqatul ilm, halaqah-halaqah ilmu, para ulama, para tulabul ilm, kemudian para ikhwah-ikhwah kita salafiyin, sehingga memilih lingkungan-lingkungan yang baik. Itu semua upaya untuk mengokohkan kita, para ulama. Juga istiqamah di atas doa kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi keistiqomahan. Dan yang terpenting lagi ialah intiqa'us suhbah. Harus selektif di dalam mencari teman bersahabat. Ini sangat-sangat menentukan, ya kan, para ulama. Maka bersahabatlah dengan ahlu sunnati wal jamaah, dan jangan bersahabat dengan ahlul bidah atau dengan orang-orang yang penuh dengan syubhat yang ada. Juga di antara upaya istiqamah, ikhwan, intiqa usyuyukh, menyeleksi guru ketika kita belajar ilmu agama Allah. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama ini. Kemudian mensikapi sesuatu dengan ilm, dengan hujjah, jangan dengan atifiyah, jangan dengan perasaan. Katakan hak adalah hak dengan ilmu. Katakan batil adalah batil dengan ilmu. Katakan haram adalah haram dengan ilmu. Katakan bid'ah adalah bid'ah dengan ilmu. Bukan dengan perasaan. Barakallahu fikum. Ya, main perasaan di zaman-zaman sekarang ini akan memudahkan bagi orang untuk terpelanting dari dakwah salafiyah. Harus dengan ilmu, dengan hujjah. Barakallahu fikum. Ini beberapa di antaranya. Nama ikhwan. Apa hukumnya seorang wanita menggulung rambut dan pakaiannya dalam sholat? Kalau mereka di kalangan kaum wanita sendiri, tidak ada laki-laki yang lain yang menyaksikannya, maka tidak ada masalah, dikarenakan tidak menimbulkan yang namanya fitnah. Tapi yang lebih afdal, jangan diuraikan, digelung, tapi ditaruh di belakang, bukan ditaruh di atas begini, karena menimbulkan fitnah. Terkait dengan masalah menggulung pakaian, yang rajih dari khilafnya para ulama, yang dilarang ialah ketika sedang sholat. Sedang sholat, antum menggulung pakaian, itu namanya tashmir, adalah ya juz. Tapi ketika antum sebelum memulai terlalu panjang, antum gulung terlebih dahulu, dan segala macamnya, adalah res. Allahu ta'ala alam bisawab. Terakhir, tapi terakhirnya kok medeni ya. Apakah ada doa sebelum berhubungan dengan istri hanya dianjurkan untuk suami saja, ataukah istri juga dianjurkan membaca? Secara periwayatan yang disebutkan ialah sang suami. Idza ata ahadukum ahlahu atau idza arada ayati ahlah, itu kembali kepada laki-laki, para laki-laki itu. Sehingga yang diharuskan adalah kaum laki-lakinya. Tapi kalau seandainya perempuan juga membaca, itu lebih hafal untuk keselamatan anak yang nanti ditakdirkan oleh Allah Taala. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.